إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات من البدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا wajib bagi kita untuk senantiasa menyadari, mengingat, dan menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu dari Allah. Allah telah melimpahkan kepada kita nikmatnya lahir batin yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat itu agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menambahkannya. Jika kita mengkufurinya, kita mengingkarinya, maka akan dicabut oleh Allah. Wadzalika huwal khusranul mubin. Allah yaqul wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la shadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambah nikmat itu buat kalian. Jika kalian mengkufurinya, ingatlah azabku, siksaku amatlah pedih. Nasallallahu taufiq ay ja'alana jami'an minasy syakirin li ni'amihi wa alla yaj'alana minal kafirin al munkirin لنعمه. يا عباد الله عزني الله وإياكم نعمة الله meliputi nikmat dunia, nikmat duniawi dan nikmat akhirawi. Nikmat akhirawi mulai dari nikmat syariat agama yang kita diberi petunjuk oleh Allah mengilmui syariat ini, agama ini, memeluknya, mengimaninya, mengamalkannya, dan akan bersambung dengan akhirat. Akan disempurnakan nikmat itu di akhirat dengan jannah Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Oleh karena itu nikmat inilah yang paling besar. Sadarilah ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Allah tidak pernah menyebut nikmatnya atas hamba-hambanya dengan lafaz al-man, mengungkit-ungkit nikmat Allah atas hambanya, kecuali atas nikmat syariat ini, agama ini. Ya ibadallah, syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, syariat Muhammad alaihi salatu wassalam, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, mahasin asy-syari'ah luar biasa. Begitu pula kandungan hikmah-hikmah yang ada di balik syariat ini, al-hikamul balighah, hikmah yang luar biasa, hikmah yang bernilai tinggi, hikmah-hikmah yang bernilai tinggi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijak memposisikan, menempatkan suatu perkara hukum dalam syariat ini persis pada tempatnya, sehingga merupakan keadilan seadil-adilnya dan tidak ada sisi kezalimannya sama sekali. Begitu pula jika kita menggali al-asrar al-bahirah, rahasia-rahasia yang sangat menakjubkan yang terkandung dalam syariat ini, semakin kita menggalinya, semakin kita mendalaminya, semakin bertambah ilmu kita mendalami syariat ini, maka kita akan semakin takjub. Begitu pula kandungan syariat ini yang mengandung masalih ad-darain, masalih ad-dunya wal akhirah, maslahat-maslahat kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, yang menjaga mereka dari mafasid ad-darain, dari kerusakan, kehancuran hidup di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Kandungan syariat yang luar biasa tersebut menunjukkan dua hal. Sebagaimana kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menunjukkan dua hal. Yang pertama, menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesempurnaan diri Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah dalam membuat, menetapkan syariat itu, menunjukkan kesempurnaan hikmah kemahabijakan Allah menempatkan segala sesatunya dari hukum-hukum itu tepat pada posisinya, seadil-adilnya, tanpa ada sisi kedzaliman sama sekali. Jadi juga menunjukkan kemahadilan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan sifat rahmat Allah, maha pengasihnya Allah, maha penyayangnya Allah, mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya dengan syariat itu. Oleh karena itu, jika kita memahami ini, kita akan bisa memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah merahmati hamba-hambanya, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada hamba-hambanya yang lebih besar daripada syariat ini, agama ini. Oleh karena itu, kama qala Ibnu Al-Qayyim, sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang telah disyaratkan tadi, Allah tidak pernah mengungkit-ungkit kebaikannya dengan lafaz al-man yang bermakna mengungkit-ungkit kebaikan terhadap yang diberi kebaikan itu, kecuali dalam perkara ini. Dalam surat Ali Imran, Allah Ta'ala yaqul, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Demi Allah, sungguh benar-benar mannallahu 'alal mu'minin, Allah telah memberi nikmat atas kaum mukminin, yang harus mereka sadari, benar-benar sadari, minnatun minallah, diungkit ila Allah subhanahu wa ta'ala nikmat ini secara khusus dengan lafaz al-man, agar kaum mukminin harus selalu mengingat ini, jangan sampai lalai. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membina mereka, mendidik mereka menjadi insan yang berakhlak mulia, baik akhlak kepada Allah dengan ibadah maupun akhlak sesama makhluk pada muamalah. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan al-hikmah yaitu hadis-hadis sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun mereka dulunya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, Allah selamatkan mereka, keluarkan mereka dari kesesatan yang nyata, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya yang terang benderang, menuju kehidupan yang berarti, yang bernilai, dengan minnah ini, dengan nikmat syariat yang diutusnya Rasul tersebut. Oleh karena itu, ketika datang serombongan Arab, orang-orang Badui pedalaman, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mengungkit-ungkit keislaman mereka, mengungkit-ungkit keislaman mereka di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam, untuk menunjukkan mereka telah berbuat baik kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti agamanya, dengan berislam, Allah bantah. Allah tidak biarkan. Allah turunkan ayat dalam surat Al-Hujurat. Allah mengatakan, yamunnuna alaikan aslamu. Mereka mengungkit-ungkit kebaikan mereka kepadamu dengan mengatakan, dengan keislaman mereka, mengatakan kami telah berbuat baik kepadamu dengan mengikutimu berislam. Qulla tamunnu alayya islamakum. Katakan wahai Muhammad, Nabi SAW, la tamunnu alayya islamakum. Kalian jangan mengungkit-ungkit keislaman kalian di hadapan. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Justru Allah yang berhak mengungkit-ungkit minnahnya, kebaikannya atas kalian, dengan Allah berhidayah taufik kepada kalian, beri petunjuk kepada kalian untuk beriman jika kalian benar-benar jujur beriman, bukan hanya sekedar pengakuan. Hakada ya ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Jadi wajib kita sadari syariat ini nikmat. Jangan salah kaprah, jangan salah sangka, bahaya. Jangan menyangka syariat ini adalah suatu beban yang memberatkan, yang menyiksa, menjadi beban hidup. Kalla wa rabbi. Meskipun ada masyakkah, ada rasa sulit, rasa berat yang kita rasakan dalam menjalankan syariat ini, tetapi itu bukan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka membebani hamba-hambanya dengan sesuatu yang memberatkan mereka, dengan sesuatu yang menyiksa mereka. Nah, meskipun ada masyakku yang dirasakan, kesulitan, rasa berat yang dirasakan, namun itu adalah sisi lain. Itu adalah suatu perkara yang mengikut, tetapi yang menjadi tujuan inti adalah Allah ingin merahmati hamba-hambanya dengan syariat ini, ingin melimpahkan karunia-Nya atas mereka dengan syariat ini. Oleh karena itu, kulluna ya'rifun, kita semua tahu jika ada rasa sulit, rasa berat dalam syariat, mesti ada solusi berupa rukhsah. Mesti ada solusi berupa rukhsah, keringanan. Tidak dipaksakan, meskipun termudaratkan, tersiksa, enggak. Tidak ada dalam syariat kita seperti itu. Mesti ada rukhsah, solusi dari Allah SWT. Ya ibadallah, jadi ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang akan disempurnakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan nikmat yang kekal abadi dalam jannah. Syariat ini dibuat oleh Allah sebagai faktor jalan untuk bisa menuju jannah Allah. Labud min sirat naslukum, harus ada jalur, jembatan yang ditempuh di dunia dan di akhirat. Di dunia siratul mustaqim, jalan yang lurus, yaitu syariat ini. Di akhirat, jika ingin masuk jannah, melewati sirat, jembatan yang dipasang di atas neraka jahannam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya di akhir surat, di akhir-akhir surat Al-An'am untuk mengatakan pada firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan ini jalanku yang lurus, siratul mustaqim, fattabi'uh, maka ikutilah. Jika ingin selamat dunia akhirat, ingin masuk dalam jannah, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain selain siratul mustaqim, sehingga berakibat memecah belah kalian keluar dari jalan siratul mustaqim. Di akhirat nanti hanya ummatul istijabah al-mustajibuna lirrusul alladzina ya'buruna sirat ila al-jannah, hanya umat-umat yang menjawab, yang menyambut dakwah para rasul yang akan melewati sirat tersebut, yang ketika di dunia melewati siratul mustaqim, menjalani siratul mustaqim, hanya mereka jugalah yang akan melewati sirat, jembatan menuju jannah di atas, yang dipasang di atas neraka. Adapun yang berpaling di dunia dari siratul mustaqim, menentang para nabi dan rasul, tidak mau mengikuti, mengimani syariat ini, siratul mustaqim ini, maka mereka tidak akan sampai ke sirat di akhirat. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ketika Allah datang mengadili hamba-hambanya di padang mahsyar, Allah memerintahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik seluruhnya untuk menuju neraka mengikuti tagut-tagut mereka masing-masing. Langsung tersisa orang-orang munafik yang bertameng di barisan orang-orang beriman, namun ketika orang-orang beriman bersama nabi mereka menuju sirat, menuju tempat dipasangnya jembatan di atas jahannam untuk diseberangi menuju jannah, maka orang-orang munafik yang mengikut di belakang orang-orang beriman, ikuti cahaya orang beriman, kemudian diputus dari cahaya itu. Singkat cerita, duriba bainahum bisurin lahu bab batinuhur rahmah wa zahiruhu min qibalil adab, mereka dipisah dengan tembok dinding yang ada pintunya, bagian dalamnya arah kaum mukminin adalah rahmat, dan bagian luarnya arah orang munafik adalah adab. Mereka pun kemudian digiring menuju jahannam. Hanya orang-orang yang beriman, yang mengikuti para nabi dan rasul, yang meniti siratul mustaqim di dunia, mereka menuju sirat, jembatan yang ada di atas neraka, menuju jannah. Dengan berbagai tingkatan ketakwaan dan keimanan mereka. Dan di antara mereka ada orang-orang yang zalim, dengan kefasikan-kefasikan, dosa-dosa besar, namun mereka tidak melakukan kesyirikan, kekufuran, kenifakan, i'tiqad yang membatalkan keislaman mereka. Mereka lah yang kemudian melewatinya. Ada yang lolos, ada yang terjatuh dari kalangan orang-orang zalim, ushatul muwahhidin, mereka tidak akan kekal di dalamnya, ada syafaat. Mereka tetap akan masuk dalam jannah pada akhirnya, dan kekal dalam jannah sebagai kesempurnaan nikmat Allah meniti siratul mustaqim di dunia. Nas'alullah at-tawfiq. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ya ibadallah rahimani wa rahimakumullah, itulah hal pertama yang ditunjukkan syariat ini. Hal yang kedua, kata Ibn Qayyim, syariat ini dengan nilai-nilai hikmahnya yang sangat tinggi, rahasia-rahasianya menakjubkan, kandungannya yang meliputi maslahat kehidupan dunia akhirat dan pencegahan dari mafsadat, kerusakan dan kehancuran dunia akhirat, menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Nabi Rasul yang paling mulia, yang paling utama, afdalul anbiya'i wal rusul, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khaliluh, kekasihnya yang tertinggi. Bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam a'lamu al-khalq, merupakan manusia yang paling tinggi ilmunya, karena telah diberi oleh Allah ilmu syariat Islam ini yang mengungguli seluruh syariat sebelumnya. Oleh karena itu Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana beliau sabdakan pada hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa beliau diberi keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya Nabi mengungkapkan bahwa Nabi wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah, adalah para nabi rasul sebelumnya diutus kepada kaumnya masing-masing terbatas dengan syariat yang terbatas untuk kaumnya, untuk maslahat kaumnya. Dan aku diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Fama arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia dan jin. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a, katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, rasul Allah kepada seluruh bangsa jin dan manusia tanpa kecuali. Jadi syariat Muhammad alaihi salam syariat yang lengkap sempurna untuk seluruh manusia dan jin di setiap zaman dan di setiap tempat, senantiasa relevan, menghapus seluruh syariat yang pernah ada sebelumnya, syariat yang paling sempurna. Dengan demikian Nabi kita alaihi wasallam adalah manusia yang paling berilmu, yang paling tinggi ilmunya, dengan syariat yang paling sempurna. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, mengungkit karunia ini kepada nabinya dalam surat Al-Isra dengan mengatakan, inna fadlahu kana alaika kabira, sesungguhnya karunia Allah, keutamaan Allah yang Allah berikan atasmu amatlah besar. Beruntunglah orang-orang yang telah diberi hidayah, taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari, mengenal dan mempelajari, mendalami syariat ini, beriman dengannya, menjadi pengikut Muhammad alaihissalam, pengikut syariat ini, menjalankan syariat ini, tentunya dengan berbagai ragam tingkatan kekurangan dan kesempurnaan masing-masing, tergantung hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan beruntunglah orang-orang yang diberi istiqamah oleh Allah, tetap di atas syariat ini, hatta ya'tiyahul yaqin, sampai datang kematian menjemputnya. Oleh karena itu senantiasa kita memanjatkan doa, memohon kepada Allah pada setiap solat kita, baik solat wajib maupun solat sunnah, pada setiap rakaat solat kita ketika kita berdiri, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk, hidayah dan taufik menuju dan berada di dalam siratal mustaqim. Nasallallahu taufik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma waffiqhum lil khair, waffiqhum lima fihi salahul bilad wal ibad. Allahumma ihtar lahum bitanata khair yurshidunahum ila ma fihi salahul ibad wal bilad, wajannibhum bitanata su'. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.